Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan dalam kesempatan malam hari ini pembahasan tentang seputar hasad dari kitab Fikih Hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Maka di antara kiat menanggulangi bahaya orang yang hasad, kiat yang ke-8 disampaikan adalah al-ihsan ilal hasid, adalah berbuat baik kepada si pendengki. Kita sampai di halaman 68. Hadza demikian ma'a annahu labuddalahu, di samping itu annahu labuddalahu, tidak boleh tidak bersama musuhnya dan pendengkinya, min ihda halatain, dari dua kemungkinan. Imma boleh jadi maka kita akan menguasai si pendengki bi ihsanihi, ketika kita berbuat baik kepadanya. Dengan kita berbuat baik kepadanya dan berbuat baik kepada manusia, maka kita bisa memperbudaknya. Maka jika Anda ingin memperbudak orang lain, berbuat baiklah kepadanya. Siapa yang berbuat baik kepada seseorang, maka dia memperbudak orang tersebut. Selama orang yang ya, diberi kebaikan itu masih punya hati dan masih tahu terima kasih dan punya perasaan berutang budi, maka dengan berbuat baik kepadanya, fayastabituhu, maka si orang yang muhsin, orang yang berbuat baik ini memperbudak orang tersebut sehingga dia pun tunduk dan patuh kepadanya, hina di hadapannya, wa yabqa annasu ilaihi, dan manusia tetap berpihak kepadanya. Maka siapa yang didengki kemudian dia berbuat baik kepada si pendengki, tentu masyarakat berpihak kepadanya. Di samping itu ya, lama-lama ya, mau tidak mau si pendengki tersebut akan tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, ketika orang yang didengki itu malah tambah baik dengan orang yang pendengki, kemungkinan yang kedua, imma ayufatita kabidahu, dengan semakin berbuat baik maka dia ya, memotong-motong hatinya, maka dia meremukkan hatinya. Wa yaqta dabirahu, yaqta dabir, satu ungkapan artinya memotong sampai ke akar-akarnya. In aqama ala isaatihi, jika dia aqama, aqama di sini maknanya terus-menerus. Jika dia terus-menerus berbuat jelek kepada orang yang didengki, maka sesungguhnya orang yang didengki itu dengan dia berbuat baik kepada si pendengki, yudhiquhu, dia timpakan kepada si pendengki dengan tetap berbuat baik kepadanya, maka dia telah menimpakan kepadanya siksaan berlipat-lipat daripada siksaan yang bisa dia dapatkan manakala dia membalas. Maka dampak yang kedua, ketika si pendengki itu kita baiki, kata Ibnu Qayyim ada dua kemungkinan, akhirnya kemudian dia berubah jadi baik, bahkan lebih dari itu, dia akan jadi orang yang cinta sama orang yang dia musuhi dan dia dengki, bahkan patuh dan bahkan seakan-akan diperbudak karena kebaikan yang demikian banyak yang dia berikan kepada si pendengki. Yang kedua, jika orang yang didengki itu tambah baik, namun orang yang dengki itu bertahan dalam kejelekannya, dia mempertahankan diri untuk tetap berbuat jelek kepada si pendengki, maka dia tersiksa batin sendiri, maka seakan-akan hatinya itu terpotong-potong, dia tersiksa batin dengan siksaan yang kata Ibnu Al-Qayyim berlipat-lipat seandainya dia membalas. Dia tersiksa dengan berlipat-lipat. Ad'af, berlipat-lipat dibandingkan seandainya membalas. Seandainya membalas dia tersiksa demikian, kadar demikian. Tidak dibalas malah dibalas dengan kebaikan, maka siksaan yang tertimpa kepada si pendengki itu malah jauh berlipat-lipat. Kata Ibnu Al-Qayyim, man jaraba hadza arfahu. Siapa yang pernah ngelakoni, siapa yang pernah mencoba, dia akan tahu betulnya apa yang saya katakan. Enggak percaya silahkan coba. Enggak percaya silahkan coba. Dia lebih tersiksa. Lebih tersiksa daripada seandainya kita membalas dia dengan kemudian melabraknya, dengan nempeleng dia dan seterusnya, karena gangguan-gangguan yang dia berikan. Maka siapa yang mencoba hal ini, arafah, dia akan mengetahuinya, haqqal ma'rifati, betul-betul mengetahui. Namun ini tentu amal yang berat. Wallahu huwal muwaffiq. Hanyalah Allah yang mengasih taufik, hanyalah Allah yang menolong, di tangannya lah segala kebaikan seluruhnya. La ilaha ghairuhu. Dan hanya kepada Allah tempat kita memohon agar yasta'milana, agar Allah subhanahu wa ta'ala mempekerjakan kita fidzalika, bisa seperti itu, bimannihi wa karamihi, dengan anugerah dan kemurahannya. Kemudian kultu, kata penulis Fiqih Hasad Mustafa Al-Adawi, dan semisal dalam masalah ini contoh yang lain, lau anna hunaka rajulan, seandainya ada seorang yang Allah berikan limpahan harta kepadanya, Allah berikan padanya berbagai macam harta, Allah berikan padanya banyak anak laki-laki ataupun perempuan, dan dia punya tetangga duyiqa alaihi, yang disempitkan rezekinya alias miskin. Demikian juga susah anaknya, wa auladu mahawij, dan anak-anaknya adalah orang-orang yang juga berhajat, ya, miskin. Ya. Fa'idha ro'a hadal jar al-muhtaj, maka tetangga yang miskin ini manakala melihat tetangganya yang kaya setiap hari masuk ke dalam rumah dengan berbagai macam buah-buahan, berbagai macam makanan, minuman dan pakaian-pakaian yang mewah, ya, al-auladihi, yang dia berikan pada anaknya dan istrinya tanpa berbagi, tanpa memberi kepada tetangga yang miskin dan yang membutuhkan sedikit pun, sayat tajih basaruhu tilqaian, maka pandangan si tetangga yang miskin itu akan tertuju tilqaian secara otomatis ila hasadihi, dengki kepada tetangga yang kaya. Wa khasatan, terutama dan yang paling cepat bikin dengki, manakala dia melihat anaknya, tetangga yang miskin ini melihat anaknya demikian tersiksa dengan hal tersebut. Maka yang cepat dia untuk semakin dengki, manakala dia lihat anak-anaknya cuma bisa memandangi anak si orang kaya, wa ila ma fi aidihim, dan apa yang dimiliki oleh anak-anak si orang kaya, maka tersiksa batin si bapak yang miskin ini, tersiksa batinnya. Lihat ya, anak-anaknya kasihan cuma bisa memandangi anak orang kaya tersebut, bahkan sampai ngeces melihat kemudian anak yang kaya itu enak-enak ini anaknya. Oh, itu perasaan seorang bapak enggak karuan. Maka itu yang mempercepat hasadnya. Itu kan mempercepat hasadnya. Lain halnya jika Allah subhanahu wa ta'ala jaga si orang kaya ini dari sikap pelit, akhirnya tasaddaqa, dia bersedekah kepada tetangga yang miskin, bahkan dia muliakan, maka tidak diragukan bahasa tetangga yang miskin ini fil ghalib umumnya akan kemudian terima kasih kepada si kaya atas perbuatannya, bahkan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan tambahan kebaikan dan harta untuk si kaya. Maka dengan bersedekah, maka yang dafi, maka tercegahlah kejelekan orang yang hasad dengan sebab memuliakan dan berbuat baik kepada orang yang miskin. Wala haula wala quwata illa billah. Namun itu satu amal yang berat, segala haula wala quwata illa billah. Wa qala Ibnu al-Qayyim, dan Ibnu al-Qayyim mengatakan, Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang sebab-sebab untuk mencegah hasad atau kejelekan hasad, beliau mengatakan di antara sebabnya adalah bersedekah dan berbuat baik kepada si pendengki, ma'amkanahu semaksimal mungkin. Karena sedekah dan berbuat baik itu memiliki dampak yang sangat menakjubkan dalam mencegah bala, mencegah ain, mencegah kejelekan orang yang hasad. Dan seandainya tidak ada dalil untuk hal ini kecuali pengalaman berbagai bangsa, qadiman wa hadisan, sejak masa silam dan di masa sekarang, lakafabi, sudah cukup itu jadi dalil, sudah cukup jadi bukti manfaat dan efektifnya cara ini. Famatakadu al-ain wal-hasad wal-adha, maka hampir-hampir tidak ada ain dan hasad serta gangguan yang menimpa orang yang berbuat baik dan rajin bersedekah. Seandainya asobah menimpanya sedikit dari hal tersebut, ada gangguan, karena mu'amalan fihi bil-lutfi, maka dia mendapatkan sikap lembut, mendapatkan bantuan dan pertolongan. Dan seandainya dia mendapatkan gangguan, orang yang rajin bersedekah tersebut mendapatkan gangguan, maka akibat dan akibat yang terpuji itu adalah miliknya. Karena orang yang berbuat baik dan rajin bersedekah, kata Ibnu al-Qayyim, itu fi khafarati ihsanihi, dia berada dalam perlindungan kebaikan yang dia lakukan, dia dalam naungan dan penjagaan sedekahnya. Alaihi minallahi junnah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tameng untuknya, tameng yang waqiyah yang melindungi, dan benteng yang kokoh yang melindunginya dari berbagai macam bentuk kejelekan. Itu Allah berikan pada orang yang rajin bersedekah, rajin berbagi, dan rajin berbuat baik dengan sekelilingnya dan lingkungannya. Wabil jumlah ringkasnya, maka syukur itu adalah penjaga nikmat dari segala sebab yang menyebabkan hilangnya nikmat. Wa min aqwal asbab, dan di antara sebab yang paling efektif untuk kemudian mencegah hasadnya orang yang hasad, demikian juga dampak ain. Karena orang yang hasad itu tidak pernah futur, tidak pernah loyo, walayani, dari kata-kata wanayani, artinya taroka yatruku, dan tidak pernah meninggalkan hasadnya dan tidak pernah puas hatinya sampai hilangnya nikmat dari orang yang didengki. Maka pada saat itu, pada saat hilangnya nikmat, barulah kemudian dingin atau kemudian hilang aninuhu, erangannya, barulah kemudian padam api hasadnya. La atfa'ahallahu, semoga Allah tidak memadamkannya. Maka tidaklah seorang hamba itu menjaga nikmat yang Allah berikan kepadanya melebihi penjagaan berupa bersyukur dengan nikmat. Wala aradaha, dengan tasdidnya ra, dan tidaklah seorang itu menjerumuskan nikmatnya, tidaklah kemudian dia menyebabkan nikmatnya hilang. Tidak ada kemudian sesuatu yang menghilangkan nikmat yang lebih hebat semisal menggunakan nikmat untuk maksiat kepada Allah, dan itulah kufur nikmat. Wa huwa babun ila kufrani mun'im, dan kufur nikmat itu adalah pintu menuju atau sarana menuju ingkar dengan pemberi nikmat. Maka kata Ibnu al-Qayyim, orang yang suka berbuat baik, orang yang rajin sedekah, maka dia memanfaatkan tentara dan tentara yang berperang membelanya, meskipun si orang yang berbuat baik tadi dalam keadaan tidur di tempat tidurnya. Dan siapa yang tidak punya tentara dan pasukan yang melindunginya, karena dia tidak rajin bersedekah dan berbuat baik. walau aduun, dan dia musuh, dan dia punya musuh, maka segera saja musuhnya itu akan bisa menguasai dirinya, meskipun wa in ta'akharat, meskipun tertunda waktu menangnya musuh menguasai dirinya, wallahul musta'an. Maka seorang yang punya musuh kemudian dia rajin berbuat baik terhadap musuhnya, maka hakikatnya dia punya tentara yang akan melindunginya, ya, meskipun dia dalam keadaan tidur. Kemudian kiat yang kesembilan untuk menjaga diri dari kejelekan orang yang hasad adalah memperbarui taubat kepada Allah dari dosa, yang karena dosa itulah yang menjadi sebab sulitat alaihi a'da'uhu, atau salatat alaihi a'da'ahu, dosa itulah yang menyebabkan musuhnya berkuasa atas dirinya. Dosa itulah yang menyebabkan musuh seseorang itu menyerang dan menguasai dirinya, kata Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Demikian dikatakan oleh Ibn al-Qayyim, artinya judul di atas dari Ibn al-Qayyim. Waqal, dan Ibn al-Qayyim juga mengatakan, sebenarnya Allah ta'ala berfirman, maka semua musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, itu karena dosa yang kalian lakukan. Dan Allah berkata kepada, Allah berfirman kepada makhluk yang terbaik, itulah para sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kepada sahabat nabinya tanpa kemudian tertuju kepada nabinya. Allah katakan berkenaan dengan musibah di perang Uhud, apakah tatkala kalian tertimpa musibah padahal kalian telah menimpakan musibah kepada musuh dua kali lipatnya. Apa yang dimaksud dua kali lipat? Ya, telah pernah kita sampaikan, yaitu di perang Uhud kaum muslimin korban yang meninggal 70. Ya, sedangkan perang sebelumnya, perang Badar, kaum muslimin menang dua kali lipatnya karena membunuh 70 gembong-gembong orang kafir dan menawan 70 gembong-gembong orang kafir. Itu di perang Badar. Di perang Uhud yang gugur dari kaum muslimin 70. Maka kaum muslimin mendapatkan musibah saat perang Badar, padahal kalian menimpakan musibah kepada musuh di perang Badar. Maka kalian, maka kaum muslimin tertimpa musibah di perang Uhud, padahal kaum muslimin telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh di perang Badar. Maka tatkala kalian tertimpa musibah di perang Uhud, kalian katakan anna hadza, dari mana ini? Kul huwa min indi anfusikum, katakanlah karena itu maksiat yang kalian lakukan. Maka berdasarkan ayat ini, maka tidaklah sulita alal abdi, tidaklah seorang hamba itu ditindas oleh musuhnya, ditindas oleh orang yang menyakitinya, kecuali gara-gara dosa yang boleh jadi dia ketahui atau tidak dia ketahui. Dan sungguh dosa yang tidak diketahui oleh seorang hamba itu berlipat-lipat daripada dosa yang dia ketahui dan dia ingat. Dan dosa yang dia lupakan dari perbuatannya, karena perbuatannya yang dia lupa itu berlipat-lipat daripada dibandingkan perbuatan yang dia ingat. Oleh karena itu terdapat dalam doa yang masyhur, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan aku tahu, dan aku mohon kepadamu dosa yang aku tidak tahu. Yang hadis ini diperselisihkan ulama statusnya dan derajatnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Al-Albani, dan di catatan kaki dinilai dhaif oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Famayataju al-abdu, maka kebutuhan seorang hamba untuk beristighfar terhadap dosa yang tidak dia ketahui itu berlipat-lipat daripada istighfar untuk dosa yang dia ketahui. Famasulita ali mu'din, maka tidak ada orang yang menyakiti, tidaklah Allah kemudian berikan kekuasaan kepada orang yang menyakiti dirinya ila bidzambin, kecuali gara-gara dosa yang dia miliki. Oleh karena itu ada salah satu ulama salaf berjumpa dengan seseorang lalu orang tersebut berkata kasar kepadanya, wa nala minhu, nala min artinya mencela, dan mencelanya habis-habisan, mengata-ngatainya. Faqala lahu, maka apa yang coba, apa yang dikatakan oleh orang yang dikata-katai dan dimaki-maki, dia melakukan satu hal yang tidak bisa kita lakukan, ya. Kif, tolong pos dulu ya, ngomongnya, caci makinya tolong berhenti sebentar, ya. Bukan kemudian mau gantian nyaci maki, bukan, ya. Kif, tolong berhenti dulu, hentikan dulu cacianmu, omelanmu, hatta adkhulal bait, saya minta izin mau masuk ke dalam rumah dulu. Suma akhuja ilaik, kemudian aku akan keluar lagi menemuimu. Akhirnya apa yang dia lakukan, dia masuk ke dalam rumah, dia bersujud, merendah kepada Allah, bertobat dan dia mengatakan, mengikrarkan diri kembali kepada Allah. Kemudian setelah itu dia temui lagi orang yang ngomel-ngomel, melabraknya dan mengucapkan caci maki. Lalu kemudian si orang yang ngomel-ngomel bertanya kepada sang ulama ini, mas sonata, apa yang tadi kau lakukan dalam rumah? Maka sang ulama mengatakan, tubtu ilallah, aku bertobat kepada Allah, minad dhanbi, dari dosa yang itu menjadi sebab Allah memberikan kekuasaan kepadamu untuk kemudian menyakitiku. Kemudian akan kami sebutkan insya Allah ta'ala, bahasanya tidak ada di jagat raya ini satu kejahatan yang lebih jahat daripada dosa dan dampaknya. Oleh karena itu jika seorang hamba itu terjaga dari dosa, maka dia terjaga dari dampak dosa. Oleh karena itu maka tidak ada bagi seorang hamba ketika dia dizalimi, kemudian ketika disakiti, waktu sulit alaihi, dan ada orang yang menimpakan kesusahan kepadanya, waktu sulit wa tasallata alaihi khusumuhu, dan musuhnya itu menindasnya, maka tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi si hamba melebihi taubatan nasuha, melebihi tobat yang sungguh-sungguh. Dan tanda kebahagiaan seorang hamba, ayu akis fikrahu, ndalah kemudian dia pantulkan pikirannya dan pandangannya pada dirinya dan pada dosanya dan aibnya. Akhirnya kemudian dia sibuk dengan aibnya, sibuk untuk memperbaiki dan menghilangkan aibnya dan bertobat dari dosa-dosanya. Maka kemudian dia tidak punya waktu luang litatabri ma nazala bihi, maka falaya bekofihi farohun ditabruhi mana zalabihi, maka dia tidak punya waktu luang untuk memikirkan musibah yang menimpa dirinya. Balia tawallah huwa ataubah, karena dia sibuk mengurusi taubat, sibuk untuk memperbaiki aibnya dalam artian dia menghilangkan aibnya. Wallah ya tawallah nusratahu, dan Allah lah yang akan menolongnya, menjaganya, membelanya, dan itulah buta sebuah keniscayaan. Fama as'adahu min abdin, betapa bahagianya orang semacam itu. Wama abrokaha, dan betapa berkahnya orang semacam itu. Wama abrokah min nazilatin, dan betapa berkahnya musibah semacam itu. Musibah yang menyebabkan seorang itu sibuk untuk memikirkan dosanya dan memperbaiki dirinya. Ini musibah yang berkah, ini musibah yang barokah yang menimpa dirinya. Wa ma'ahsana atharuha alaih, dan betapa indahnya dampak musibah atas dirinya. Namun tidak semua orang bisa seperti itu. Walakin at-taufik, akan tapi taufik dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi, tidak ada bisa mencegah apa yang Allah beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah cegah. Fama kullu ahadin wafaq, maka tidak semua orang itu mendapatkan taufik untuk mengetahui hal ini. Tidak pula semua orang mendapatkan taufik setelah mengetahui hal ini untuk kemudian memiliki keinginan untuk mengamalkannya. Tidak pula semua orang yang sudah memiliki, sudah tahu, kemudian memiliki keinginan, Allah beri taufik untuk bisa memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, maka tadi ada satu kalimat yang sangat indah untuk digarisbawahi, kata Ibnu Qayyim, ketika seorang itu mendapatkan musibah, maka tanda orang yang berbahagia, tanda orang yang beruntung ketika mendapatkan musibah, ya, maka ketika dia mendapatkan musibah, maka pikirannya itu tidak sibuk untuk menyalahkan orang lain, ini gara-gara si A, gara-gara si B, ya, gara-gara kemudian pemerintah tidak becus, tidak gara-gara ini, ya, gara-gara tidak ada khilafah, tidak ada ini, maka dia tidak kemudian meratapi keadaan, ya, dengan menuding sana dan sini, namun ya, dia lihat dirinya, dia lihat betapa banyak dosa-dosanya, betapa banyak aibnya, yang banyak orang tidak tahu tentang hal tersebut. Kemudian dia sibuk dengan hal tersebut. Bagaimanakah sibuk memperbaiki diri, sibuk kemudian menghilangkan aib-aib tersebut, sibuk untuk meninggalkan dosa-dosa yang dia ketahui. Sampai-sampai demikian sibuknya, sampai-sampai tidak punya waktu untuk mikirkan musibah. Sampai-sampai tidak punya waktu untuk mikirkan musibah, karena dia sibuk dengan dirinya, karena dia sibuk dengan taubatnya, sibuk untuk memperbaiki dirinya dan menghilangkan aibnya. Lalu bagaimanakah dengan musibahnya? Maka Ibnu Qayyim katakan, Allah yang akan menolongnya, Allah yang akan menjaganya, Allah akan membelanya. Fa ma as'adahu min 'abdin, betapa bahagianya hamba semacam ini, dan betapa berkahnya musibah semacam ini. Kemudian kiat yang ke-10, untuk menjaga diri dari dampak jelek orang yang hasad, jika kemudian hasadnya itu berdampak ain, maka di antara sebab untuk menjaga diri dari hasad, dampak hasad dari orang yang didengki, adalah meminta si orang yang dengki tadi untuk mandi. Dan yang dimaksud dengan mandi di sini membahas sebagian anggota badannya, alama sayir itu sebagaimana keterangannya nanti akan didatangkan, dan menuangkan air sisa basuhan tersebut kepada orang yang didengki. Ini berkenaan dengan orang yang terkena ain, yang hadis panjang tentang hal ini telah kita baca di bagian awal buku ini. Ada orang yang terkena ain, dan salah satu sebab ain adalah hasad. Maka obat yang paling efektif, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta orang tersebut untuk membasuh wajahnya, membasuh tangan dan kakinya, dan kemudian air untuk membasuh tersebut diguyurkan kepada orang yang terkena ain. Dalam Sahih Muslim, namun ain tidak mesti karena hasad, ya, telah kita bahas dan kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ain itu boleh jadi karena takjub, yang itu tanpa hasad, sebagaimana ainnya sahabat, ya, ainnya sahabat itu bukan karena hasad, namun karena takjub, dan boleh jadi ada ain karena hasad. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan, al-ainu haqqun, ya, dampak jelek gara-gara pandangan mata itu satu hal yang benar. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka niscaya sabaqathu al-ainu, maka ain itu mendahului takdir. Dan jika kalian diminta untuk membasuh, maka hendaklah kalian menerimanya. Jangan kemudian menuduh macam-macam orang yang meminta, oh kalian, kamu berarti tuduh saya gini. Nah, namun hendaklah dia berlapang hati memenuhi permintaan tersebut. Dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Aisyah, Aisyah mengatakan, karena yu'maru al-a'in, adalah orang yang mengandung ain itu diperintahkan untuk berwudu. Thumma yartasilu minhu al-ma'in, kemudian orang yang terkena dampak ain itu kemudian dibasuh, diguyur dengan air bekas wudu orang tersebut. Dan telah lewat kisah Amir ibn Rabi'ah dengan Sahal ibn Hunayf, wafiha, di hadis tersebut, di kisah tersebut disebutkan bahasanya kemudian Amir kemudian membasuh wajahnya, dua tangannya sampai siku, kemudian demikian juga lututnya, demikian juga ujung-ujung kakinya, wa dakhilata izarihi, dan bagian dalam sarungnya, yaitu kemudian airnya ditampung di satu wadah, kemudian dituangkan kepada orang yang terkena ain dalam hal ini adalah Sahal ibn Hunayf. Faroha, maka kemudian bisa pergilah Sahal bersama banyak orang. Laisa biba'sun, tanpa ada musibah, tanpa ada sakit pada dirinya. Ya, kemudian yang dimaksud dakhilah ta'izari terdapat catatan kaki kata iyad, mungkin qadhi'iyat, yang dimaksudkan dengan bagian dalam sarungnya adalah bagian dalam sarung yang menempel badan. Ada juga yang menjelaskan arad yang dimaksudkan adalah maudi al-izar minal jasadi, yaitu bagian sarung yang menempel di badan, yaitu maksudnya ikatan sarung. Maka tentu ketika orang pakai sarung itu ada kemudian ikatannya, itu yang dimaksud dakhil izar. Kalau kemudian pendapat yang pertama itu kan luas semua bagian dalam sarungnya, pendapat yang kedua enggak, itu cukup yang jadi ikatan di pinggang. Wakilah, dan ada yang mengatakan yang dimaksudkan adalah warik, yang dimaksudkan adalah paha. Li'annahu maq'adul izar, karena daerah paha atau kemudian berarti mungkin pinggang itu adalah tempat diikatnya sarung. Waqala al-Maziri, al-Maziri mengatakan yang dimaksudkan dengan bagian dalam sarung adalah at-tarfu, adalah ujung sarung, al-mutadalli, yang terjulur, allati yali haqwahu al-aiman, yang itu berdekatan dengan haqwah. Haqwah itu ikatan sarung. Haqwahu al-aiman, ikatan sarungnya yang sisi kanan. Ikatan sarungnya sisi kanan. Kalau orang pakai izar, izar itu kain orang ihram, kainnya orang ihram untuk nutupi bagian bawah badan, maka model sarungnya itu nanti ada ekornya. Standar, cara standar untuk kemudian bersarung, bersarung untuk pakai izar itu nanti sebelah kanan itu ada ekor, ada ekor yang menjulur. Nanti dibuat yang ini nanti kalau kemudian di dunia pembimbingan haji dan umroh, nah itu nanti kita sampaikan. Karena ini yang pakai laki-laki, nah itu untuk ibu-ibu nanti pas ini bisa untuk pegangan sama bapaknya, nah karena ini ada ekornya di sini. Yang jika ekor tersebut ditarik itu sarungnya tambah kuat, bukan lepas. Yang jika ekor tersebut ditarik, sarung, ikatan sarung ini tambah kuat. Ini ketika suami istri itu berangkat umroh bareng, kemudian pas tawaf, nah nanti pembimbing bilang, bu, kalau mau pegangan bapak yang kuat, yang kencang supaya tidak lepas pada saat tawaf, nah, itu pegangi ekornya itu, ekor izarnya itu, pegang tambah kuat, nah, itu tidak apa-apa karena itu tambah kencang ikatan sarungnya, bukan lepas. Nah itu yang kata al-Maziri, itu yang dimaksud dengan dakhil izar. At-tarfu al-mutadalli, ujung kain yang menjulur, ujung kain sarung yang menjulur, yang di dekat ikatan sarung sebelah kanan. Karena ini biasanya letaknya di sini, di pinggang sebelah kanan. Posisinya, posisi standar itu demikian. Nah, itu ada ujungnya. Nah, ujungnya itu yang dipegang. Nah, itu yang dimaksud dakhil izar menurut al-Maziri. Ya, kata An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, wasifat wudu il-ain, dan gambaran atau deskripsi wudunya orang yang mengandung ain, menurut para ulama didatangkan satu wadah berisi air, wala yudu' al-qadah fil ard, dan wadah tersebut tidak diletakkan di tanah, lalu kemudian diambil, kemudian diambillah air dari wadah tersebut satu gayung, satu jauhan, kemudian dia kumur-kumur dengannya, kemudian dia ludahkan, kemudian dia keluarkan sel kumur-kumur tersebut fil qadah, di wadah air, di ember tadi. Kemudian dia ambil air darinya dan dia pakai untuk membasuh wajahnya, dan dia ambil dengan tangan kirinya air yang dia pakai untuk membasuh telapak tangannya, telapak tangan kanannya. Kemudian dengan tangan kanannya dia ambil air, dia gunakan untuk yaghsilubi, dia pakai untuk membasuh sikunya yang kiri. Kemudian di sini dikatakan wal yaghsilu ma baina mirfa mirfaqain, maka dia tidak perlu basuh ma baina mirfaqain, apa yang ada di antara dua siku, waqabain, dan ya, demikian juga dia dia tidak perlu kemudian basuh kemudian kaabain dua mata kakinya. Tsumma yaghsilu, kemudian dia basuh qadama al-yumna, telapak kakinya yang kanan kemudian telapak yang kiri, ala sifatil muqtaqaddimah sebagaimana gambaran yang telah disebutkan. Wa kullu dhalika fil qadah, itu semua akhirnya itu kembali ke ember. Setelah itu kemudian dia basuh bagian dalam sarungnya. Ya, ini kata An-Nawawi at-tarfu al-mutadallik seperti al-Maziri, yaitu ujung yang menjulur di dekat ikatan sarung sisi kanan. Namun ada sebagian orang yang punya sangkaan, namun ini keliru, kata An-Nawawi yang dimaksud bagian dalam izar adalah kinayah untuk kemaluannya. Namun ini kata Nawawi keliru. Wa jumhurul ulama ala ma qaddamnahu, adapun pendapat jumhur adalah apa yang telah kami sampaikan. Bahasanya yang dimaksud dengan bagian dalam sarung itu adalah ekor izarnya, ekor sarungnya. Fa idza istakmala hadza, maka jika telah selesai kemudian dia tuangkan air tersebut min khalfihi, dari belakang. Maka ini orang yang terkena air, nak terkena ain, itu dituangi air, namun dari belakang. Kata An-Nawawi dari belakang, ala ra'sihi, tuangkan pada kepalanya. Kemudian dikuyurkan ke seluruh badannya. Wa dal makna laim ku ta'liluhu. Dan penjelasan ini tidak mungkin bisa kita sebutkan ilahnya. Tidak ada kemudian penjelasan logisnya, tidak ada uraian logisnya. Wa ma'rifatu wajihi, dan pengetahuan tentang alasannya, kenapa begitu, kenapa begini, itu tidak ada wajahnya, tidak ada penjelasannya. Dan walaisa fi quwwatil akli, dan tidak ada pada kekuatan akal, kemampuan akal untuk mengetahui rahasia semua informasi. Falayadfa hadza, maka janganlah ada orang yang menolak penjelasan di atas bi alla yaqila ma'nahu, dengan alasan karena dia tidak tahu logikanya, kenapa harus demikian. Ini adalah sesuatu yang ghair ma'kulil ma'na, amalkan saja seperti itu. Itulah yang Nabi maksudkan dalam hadis, ya, terutama kemudian dari hadis tentang kisah Amir dan Sahal. Ya, maka itu kemudian ada ember, ya, kemudian berisi air, ya, kemudian dipakai, makan supaya bisa dipakai, supaya kemudian air itu bisa tertampung kembali ke ember, maka jangan diletakkan di tanah, diletakkan di tempat yang agak tinggi, diletakkan di meja kecil, kemudian dia pakai dan semacam berwudu, ya, dalam keadaan posisi di depan, di atas ember tersebut dengan tata cara yang tadi telah disebutkan oleh An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.